Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap mandumah qasid atau qasidah al-ha'iyah yang disusun oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami dan disyarah oleh Syekh Zaid bin Hadi rahimallahu taala. Kita sampai pada penyebutan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan isi dari atau sandaran dari bait-bait qasidah yang disebutkan oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami. Berkata Syekh Zaid bin Hadi rahimallahu taala, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun, dan berkeliling di sekitar ahlul jannah para pelayan yang terus dalam keadaan kekal muda. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura, jika engkau memandang mereka maka engkau akan sangka mereka adalah seperti mutiara yang bertaburan. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira, dan jika engkau melihat ke arah al-jannah surga maka niscaya engkau akan melihat kenikmatan kerajaan yang besar yang berisi tentang berbagai macam nikmat, mulai dari isinya taman-taman bunga, kemudian buah-buahan yang dekat untuk dipetik, ya. Demikian pula istri-istri yang disucikan, pelayan-pelayan yang senantiasa muda, menyenangkan untuk dipandang. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabrak, pakaian mereka itu berasal dari sutra yang lembut dan berwarna hijau, demikian pula sutra yang tebal. Wa khullu asawira min fiddah, dan mereka dipakaikan dengan gelang-gelang yang berasal dari perak. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berikan minum kepada mereka dengan minuman yang tahura, yang suci, yang bersih. Inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura, sesungguhnya ini adalah balasan untuk kalian dan adalah usaha kalian, amalan kalian itu merupakan sesuatu yang disyukuri, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang baik kalbunya, amalannya, lafi na'im, sungguh mereka berada dalam nikmat. Alal ara'iki yang durun, di atas dipan-dipan atau singgasana-singgasana mereka memandang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, engkau kenali pada wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang cerah, penuh dengan nikmat. Yusqawna mir rahiqim makhtum, mereka diberikan minum dari minuman khamar yang disegel, ya. Khitamuhu misk, segelnya, ya, laknya itu adalah berasal dari mis. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan dalam hal itu hendaklah orang-orang, yakni kaum mukminin, saling berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ila ghairi dzalik minal ayat, demikian pula selain itu dari ayat-ayat allati dzakarallahu fiha wasfal jannatil muhayyaat liman badzala juhudahu fi fi'lil khairat wa amalis salihat. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan padanya sifat-sifat surga yang Allah sediakan bagi orang yang mencurahkan kesungguhannya dalam melakukan amalan kebaikan, amalan-amalan saleh. Wa qad wasafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasfan balighan. Dan sungguh Rasulullah alaihi salatu wasallam telah menyebutkan sifat dari al-jannah dengan sifat yang demikian tandas jelas. Wa raghaba fiha targhiban. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wasallam menterghib, mendorong kaum mukminin untuk mendapatkan jannah, ya. Targhiban dengan dorongan yab'atsu 'alal jaddi fi shalihil a'mal, fi shalihil amal, dengan dorongan yang menyebabkan seorang itu akan terhasung untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan saleh. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma a'dattu li ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kemudian aku sediakan, aku janjikan untuk para hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pula pernah terbetik dalam hati manusia. Yakni seindah apapun, senikmat apapun yang ada dalam kalbu manusia, dibayangkan dalam kalbu manusia, al-jannah itu tidak terjangkau dalam benak mereka. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wa maudhi'u sawti ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Tempat cemeti salah seorang dari kalian di dalam surga itu lebih baik daripada dunia, demikian pula apa yang ada di atasnya, dunia dan seisinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah, sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan, 100 derajat. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilih, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Wa ghairu dzalika katsir, dan hadis-hadis yang seperti itu yaitu banyak. Summa dzakara an-nazim rahimallahu anna li ahlil jannati yauman yajtami'una fihi yusamma yaumul mazid. Kemudian penyusun qasidah al-ha'iyah Syekh Hafidz bin Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwasanya penduduk surga itu memiliki suatu hari yang mereka berkumpul pada hari itu, yang mereka namakan yaumul mazid, pada hari mereka mendapatkan tambahan nikmat. Haitsu yatamatta'una bin nadhri ila wajhi rabbihimul karim, ketika mereka merasakan nikmat dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ya, ala ikhtilafi manazilihim fil jannah, sesuai dengan perbedaan kedudukan mereka di dalam surga. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya mereka ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa taala tidak saling berdesak-desakan, semuanya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza maktu'un bi sihhatihi wa haqiqatihi inda ahli sunnah wal jamaah salafan wa khalafan. Maka ini sesuatu yang bisa dipastikan kesahihannya, hakikatnya menurut ahli sunnah wal jamaah, baik yang dahulu maupun yang datang belakangan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maka bagi orang-orang yang berbuat ihsan, maka mereka mendapatkan al-husna, balasan kebaikan pula, yaitu al-jannah. Demikian pula az-ziyadah. Ditafsirkan oleh para ulama, ziyadah maknanya adalah ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan nikmat yang paling tinggi di dalam al-jannah. Wa qala jalla wa ala, demikian pula Allah jalla wa ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, ya, kepada Rabbnya mereka memandang. Di sini syaitnya adalah ila rabbiha nadhirah. Nadhara ketika ya, ketika digandengkan dengan harfu jar ila maknanya adalah memandang dengan mata, ya, ila rabbiha nadhirah, ya, dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wa fi sahihi Muslim, dan dalam sahih Al-Imam Muslim an Suhaib, dari Suhaib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau mengatakan, idza dakhala ahlul jannatil jannah, ketika penduduk surga telah memasuki surga, wa ahlun narin nar, demikian pula penduduk neraka telah memasuki neraka, nada munadin, ada suara yang menyeru, ya ahlal jannati, wahai penduduk surga, innalakum indallah mau'idzan, sesungguhnya kalian memiliki di sisi Allah, kalian memiliki sesuatu yang dijanjikan, yuridu ayyun jizakumuhu, di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memberikan kebaikan untuk kalian, ya, fayakulun, ya, maka mereka pun mengatakan, wa ma huwa, apa itu, alam yusakilillah mawazinana wa yubayyit wujuhana wa yudkhilana aljannah wa yunjina minan nar, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan berat timbangan amalan kebaikan kami, demikian pula menjadikan wajah kami putih berseri-seri, ya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan kami ke dalam al-jannah dan menyelamatkan kami ke dalam neraka, maka itu merupakan nikmat yang besar. Lalu nikmat apa lagi yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, ya, qal, maka dikatakan, fayakshiful hijab, maka disingkaplah hijab, fayangduruna ilaihi, kemudian mereka pun memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa wallah ma atahumullahu syai'an ahabba ilaihi minan nadhari, demi Allah tidaklah ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka lebih mereka cintai daripada memandang, yakni ilaihi, yakni memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala akarra li ayunihim, demikian pula tidak ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin di dalam al-jannah yang menyejukkan pandangan mata mereka, pandangan hati mereka, kecuali memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi du'ail ma'sur, dan dalam doa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim, dan aku meminta kepadamu untuk mendapatkan kenikmatan dari memandang wajahmu yang mulia, wa syauqu ila liqa'ika fi ghairi dharra'in mudhirrah, demikian pula kerinduan untuk bertemu denganmu tanpa ada kesulitan yang mendatangkan madharat, ya, wala fitnatin mudillah, demikian pula tanpa ada ujian yang menyebabkan seorang itu menyimpang, ya. Ini adalah potongan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yaitu yang diriwayatkan dari sahabat Ammar bin Yasir, ya, yang suatu ketika sebagaimana telah disebutkan, Ammar bin Yasir ya, salat mengimami kaumnya, namun beliau ringan, yakni tidak panjang salatnya. Faka'annahum angkaruha, maka seolah-olah mereka mengingkarinya. Faqal, maka Ammar bin Yasir mengatakan, alam utimar ruku' was sujud, bukankah aku telah menyempurnakan ruku' demikian pula sujud, ya. Qalu bala, tentu, ya. Qala maka Ammar bin Yasir mengatakan, amma inni da'autu fiha bidu'ain kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi. Adapun aku, sungguh pada salat itu aku telah berdoa dengan suatu doa yang Nabi alaihi salatu wasallam berdoa dengan doa itu. Apa doanya? Allahumma bi'ilmikal ghaib. Ya Allah, dengan ilmumu terhadap perkara yang ghaib, wa qudratika 'alal khalqi. Demikian pula kemahakuasaanmu terhadap makhluk, ya. Ahyini ma'alimtal hayata khairan li. Hidupkanlah aku selama hidup, selama engkau mengetahui bahwasanya kehidupan itu baik untukku. Wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Demikian pula wafatkanlah aku selama kematian itu lebih baik bagiku. Wa as'aluka khasyyataka fil ghaib wa syahadah. Dan aku meminta kepadamu untuk memiliki rasa takut ketika seorang itu sendirian, demikian pula ketika disaksikan oleh yang lainnya. Wa kalimatal ikhlas fir ridha wal ghadab. Demikian pula kemampuan untuk mengucapkan kalimat yang ikhlas, ya, dalam keadaan ridha, demikian pula dalam keadaan marah. Wa as'aluka na'iman la yanfad wa qurrata ain la tanqati. Ya. Dan aku meminta kepadamu kenikmatan yang tidak pernah habis, penyejuk mata yang tidak pernah terputus. Wa as'aluka ridha bil qada. Dan aku meminta kepadamu untuk merasakan ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa burdal aish. Ya. Dinginnya kehidupan ba'dal maut, setelah kematian. Waladzatan nazar ila wajhika. Demikian pula nikmat memandang wajah, memandang kepada wajahmu. Wa syauq ila liqa'ika. Demikian pula rindu untuk bertemu denganmu. Wa a'udzu bika min dharra'in mudirrah. Dan aku berlindung kepadamu dari kesulitan, ya, yang mendatangkan madarat, ya. Wa fitnatin mudillah. Demikian pula ujian yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waja'alna hadzan waja'alna hudata muhtadin, ya. Demikian pula jadikanlah kami orang-orang yang mengikuti petunjuk. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami orang-orang yang mengikuti petunjuk. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian kata Syekh Zaid bin Hadi rahimahullah taala, fahadhihi nusus wa ma fi ma'naha tadullu bi sarahatin annal mu'minin yaumal qiyamah wa fil jannah yatamatta'una bin nadri ila rabbihim. Maka nas-nas yang telah kita sebutkan ini, demikian pula nas-nas yang lainnya yang semakna dengan itu, menunjukkan dengan jelas bahwasanya kaum mukminin pada yaumul qiyamah, ya, di dalam surga mereka merasakan nikmat dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'tabiruna dzalika fauqa kulli na'im naluhu. Dan mereka menganggap hal itu yang mereka rasakan adalah nikmat yang paling tinggi yang mereka dapatkan. Wa adzamu min kulli mata'in a'tuhu. Demikian pula yang paling agung dari setiap, ya, kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Fa subhanahu min rabbir rahim. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha rahmah, ya, rahima ibadahul mu'minin, yang Allah Subhanahu wa taala merahmati para hamba-hambanya yang mukmin. Wa akramahum biqurbihi wa jiwarihi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka kaum mukminin dengan Allah tempatkan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi tetangga Allah Subhanahu wa taala. Wa atahum minal fadli wal in'am malam yu'ti ahadan minal alamin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka dari keutamaannya dan nikmat-nikmat yang tidak diberikan kepada seorang pun dari orang-orang yang ada di alam semesta ini. Falahul fadlu wal minnah. Maka hanya milik Allah lah keutamaan, anugerah, walahu sana, Walau sana'ul jamil al-hasan, maka hanya untuk Allah pujian yang indah dan bagus. Wa yatibuli an auradah wayatibuli an uridahuna abyatan min mandumatis subuli sawiyah, dan bagus ya, yakni aku anggap baik ya, untuk aku mendatangkan di sini bait-bait dari mandumah subulus sawiyah linadhim hadhil qasidah ghafarallahu lahu ya, untuk ya yang menyusun qasidah ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau. Lima laha minasillatil qawiyah, disebabkan pada bait-bait tersebut ada hubungan yang kuat bima sabaqa dzakarhu anifan ya, disebabkan karena apa yang telah terdahulu yang disebutkan oleh beliau baru saja. It innaha fi wasfil jannah wa ahliha ya, it innaha fi wasfil jannati wa ahliha ya, karena pada bait-bait tersebut ada sifat-sifat surga, demikian pula penghuninya. Qala rahimallahu taala, maka penyusun bait-bait sebelum sawiyah mengatakan fi babil wara' wa zuhud wal raqaq ya, dalam bab wara' zuhud, demikian pula dalam hal raqaq, dalam hal kelembutan hati qalbu ya. Beliau mengatakan wa qasamal khalqu ila qismaini ya, wa malahum ma'wasi wa dharaini ya, maka makhluk pada yaumul kiamah terbagi menjadi dua golongan. Wa malahum ma'wasi wa dharaini, dan tidak ada bagi mereka tempat kembali kecuali dua tempat, dua negeri. Fa auliya'ur rabbina bidarihi fazu bidaril khuldi fi jiwarihi, maka wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan tempat yang kekal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Darun biha ma laisa ainun qad ra'at kalla wala udunun bihi qad sami'at ya. Sebuah negeri yang padanya ada segala hal yang tidaklah mata itu pernah melihatnya, demikian pula sekali-kali tidak, bahwasanya tidak ada telinga yang pernah mendengar sesuatu yang ada di dalam al-jannah. Telah kita sebutkan hadis yang telah kita bacakan tentang hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa a'dattu li ibadi salihin ma la ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatarun ala qalbi basar." Ya. Kemudian aku sediakan untuk para hamba-hambaku yang saleh, ya, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, demikian pula belum pernah didengar oleh telinga, demikian pula belum pernah terbetik dalam kalbu manusia. Ya. Kemudian kata beliau, wala dara kalbun bihi wala khatarun qat bibali ahadin minal bashar. Ya. Belum pernah terbetik dalam kalbu, ya, seorang pun dari kalangan manusia. Bina'uha min fiddatin wa min zahabin, bangunan-bangunannya tersusun dari perak, dari emas. Laisa biha min sokabin wala wasabin, tidak ada di dalam surga itu kebisingan, rasa letih ya. Milatuha kana bimiski atfari ya. Campurannya yakni kalau dalam istilah kita itu adukan semennya untuk plesterannya itu, kana bimiski atfari, itu berasal dari mis yang paling kuat baunya, aromanya. Hisba'uha min lu'lu'in wa jauhari, adapun kerikil-kerikilnya itu berasal dari mutiara, demikian pula permata. Ya. Hadis yang menguatkan tentang bait syair ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika beliau mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malana idza kunna indaka raqqat qulubuna wazahidna fid dunya wa kunna min ahli al-akhirah. Ya. Wahai Rasulullah, tidaklah kami ketika kami berada di sisimu melainkan akan menjadi lembut hati-hati kami. Demikian pula kami menjadi zuhud terhadap perkara dunia dan kami seolah-olah menjadi ahlul akhirah, ya. Orang yang sedang berusaha untuk mendapatkan kehidupan akhirah, ya. Fa idza kharajna min indika fa ansana ahlina wa syamimna auladana wa angkana anfusana. Akan tetapi ketika kami keluar dari sisimu, meninggalkanmu, maka keluarga-keluarga kami itu seakan-akan telah menjadikan kami lupa. Wa syamimna auladana, demikian pula ketika kami, ya, ketika kami telah bermain-main dengan anak-anak kami, angkarna angfusana, ya, kami mengingkari, ya, jiwa-jiwa kami ini mengingkarinya. Ini Abu Hurairah menceritakan apa yang ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Karena pada saat itu Abu Hurairah ketika bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam tinggal di, ya, di masjid, ya, tidak berkumpul dengan keluarganya. Faqala Rasulullah alaihissalatu wassalam, maka Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, "Lau annakum takununa idza kharajtum min indi kuntum ala halikum dzalika lazaratkum al malaikatu fi buyutikum." Seandainya kalian ketika keluar dari sisiku kemudian kalian sama keadaannya seperti kalian berada di sisiku, maka niscaya para malaikat akan mengunjungi rumah-rumah kalian. Walau lam tudnibu laja'a Allahu bi khalqin jadid kaid yudnibu fayaghfirullahu lahum fayaghfirullahum. Seandainya kalian tidak melakukan dosa, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan makhluk yang baru setelah kalian, ya, agar mereka melakukan perbuatan dosa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk mereka, ya, ketika mereka bertaubat. Qal, maka sahabat tersebut mengatakan, qultu ya Rasulullah mimma khuliqal jannah. Wahai Rasulullah, dari apa makhluk itu diciptakan? Yani apa asal penciptaan manusia? Qal minal ma. Asal penciptaannya adalah berasal dari air, yani an-nutfah. Qultu, kemudian aku katakan lagi, al-jannatu ma bina'uha. Surga itu bahan-bahannya itu dari apa? Ya. Bangunan-bangunan surga itu berasal dari bahan-bahan apa? Qal, maka Rasulullah mengatakan, libnatun min fiddah wa libnatun min zahab. Ya. Batanya itu ada yang dari perak, ada bata yang dari emas. Wa milatu hal mis al-adfar. Ya. Adapun campurannya yang digunakan untuk merekatkan bata-bata itu, ya, yakni adukannya, ya, itu berasal dari mis yang sangat kuat aromanya. Wa kisba'uhal lu'lu' wal yakut. Adapun kerikil-kerikilnya itu berasal dari mutiara, demikian pula permata. Wa turbatuhaz za'faran. Demikian pula pasir-pasirnya itu, tanahnya berasal dari az-za'faran. Man dakhalaha yan'amu wa la ya'basu yab'asu. Barang siapa yang masuk ke dalam al-jannah, maka dia akan merasakan nikmat dan tidak merasakan kesulitan. Wa yakhludu wa la yamutu. Maka dia akan kekal dan tidak akan pernah mati. Wa la tabla thiyabuhum wa la yafna syababuhum. Tidak akan usang, yakni akan senantiasa baru pakaian-pakaian mereka. Demikian pula tidak akan pernah berkurang masa muda mereka. Tsumma qal, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, salasun la turaddu da'watuhum. Ada tiga golongan yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama, al-imamul adil. Imam yang adil, yang tidak berbuat zalim kepada rakyatnya, yang mengetahui mana yang paling maslahat untuk ditetapkan untuk rakyatnya. Wasaimu khina yuftiru. Demikian pula seorang yang sedang berpuasa, kapan? Pada saat dia berbuka, pada saat matahari tenggelam. Wada'watul madlum, ya, demikian pula doa orang-orang yang terzalimi. Yang ini atas siapa? Atas orang-orang yang berbuat zalim. Yarfa'uha fawqal ghamam, maka doa itu akan terangkat di atas awan. Wa tufattahu laha abwabus sama', kemudian dibukakan untuk doa itu pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabbut tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa izzati la ansurannaka walau ba'dahin, demi kemuliaanku benar-benar aku akan memberikan pertolongan kepadamu meskipun harus melalui waktu yang lama. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian disebutkan dalam bait syair, ya, ini syairnya adalah yang menceritakan tentang al-jannah tadi. Kemudian berkata penulis qasidah Subulus Sawiyah, fi ghurafin mabniyatun duhuruha, ya, tahkil butun daimun khuburuha, ya, mereka berada di dalam kamar-kamar, ya, yang bagian luarnya itu, ya, akan diceritakan oleh bagian dalamnya. Yakni sebagaimana telah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang segala sesuatu dari isi al-jannah. Di antaranya adalah bantal-bantalnya, kasur-kasurnya yang isinya adalah sesuatu yang demikian mahal, nyaman, indah, ya, dari sutra-sutra yang tebal. Maka ketika keadaan dalamnya itu sesuatu yang indah, maka itu akan menceritakan bagaimana luar biasanya bagian yang nampaknya, ya. Mereka akan terus-menerus mendapatkan nikmat, daimun khuburuha, fi darajatin ba'dama baina sama wal ardu wal firdausu a'laha sama, ya. Mereka pada tingkatan-tingkatan yang antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain itu jaraknya seperti langit dan bumi, dan surga Firdaus itu yang paling tingginya. Minhan fijaru anharil jinan, dari surga Firdaus itu akan terpancar sungai-sungai di dalam surga. Wasaqfal arsu bila nukrani, adapun atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak bisa diingkari. Maka yang menguatkan dari bait syair yang telah kita sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, disebutkan dalam hadis, fil jannati mi'atu darajah, surga itu memiliki 100 derajat, ma baina kulli darajat darajataini kama baina sama'i wal ard, dan antara setiap tingkatan di dalam surga itu jaraknya antara seperti antara langit dan bumi, ya. Wal firdausu a'laha darajatan, adapun surga Firdaus itu adalah derajat yang paling tingginya. Wa minha tafjaru anharul jannah al arba'ah, dari surga Firdaus itu akan memancar empat sungai di dalam surga. Wa min fawqiha yakunul arsyu, dan di atas surga Firdaus itu adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus, maka apabila kalian meminta kepada Allah, meminta surga, maka mintalah surga Firdaus, ya. Demikian pula dijelaskan oleh para ulama, disebabkan karena saking jauhnya jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya, maka orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga itu, mereka akan merasakan dia adalah orang yang paling utama mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan nikmat seperti yang dia dapatkan. Apa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan jauh pandangan antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya. Kemudian disebutkan dalam syair, fayadkhuluna awalan ala zumari, awalu zumratin ala do'il qamari. Maka mereka masuk ke dalam surga secara berkelompok-kelompok. Dan kelompok pertama yang masuk ke dalam surga, itu wajah mereka bagaikan bulan purnama. Ya, bagaikan bulan purnama. Bait syair ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan, amata fakharu wa amata zakaru. Tidakkah kalian saling berbangga bisa menjawab? Tidakkah kalian saling murojaah, ya, menyebutkan tentang segala sesuatu? Ya. Ya. Kemudian dia bertanya, ar-rijalu aktsaru fil jannah am an-nisa? Apakah para lelaki itu lebih banyak dalam surga ataukah para wanita? Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, alam yakul Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, bukankah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatal badri. Sesungguhnya rombongan pertama yang masuk ke dalam surga itu wajah mereka seperti wajah seperti bulan purnama, ya. Wajah mereka berseri-seri seperti bulan purnama. Wallati ba'daha ala atwa'i kaukabin durri fis sama. Adapun rombongan yang berikutnya itu wajah-wajah mereka bersinar, berseri seperti bintang-bintang yang bertebaran di langit. Likulli imri'in minhum zaujatani isnatan. Maka setiap mereka minimalnya memiliki dua istri. Yaramuhu sawkiha min wara'il lahmi wa ma fil jannati a'zam. Ya. Maka mereka bisa melihat, ya, sum-sum mereka itu di bawah dagingnya, ya. Yakni menggambarkan saking bersihnya, saking bercahayanya kulit-kulit istri mereka di dalam al-jannah. Dan tidak ada seorang yang tinggal di jannah itu azab, ya, yakni tidak memiliki istri. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah, karena sudah mendekati waktu isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.